به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita di majlis min majalis al-ilm dalam rangka talabul ilmi syar'i. Pada malam yang berbarakah ini, insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullahu taala, bab tafsir Tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir atau penjelasan tentang makna tauhid dan makna syahadah la ilaha illallah. Dari judul yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala menunjukkan kepada kita keterangan yang akan beliau bawakan mulai membahas tentang inti kitab Tauhid. Setelah pada bab-bab sebelumnya kita diajak oleh penulis rahimahullahu ta'ala untuk mengenal keutamaan Tauhid, balasan-balasan yang diberikan bagi orang-orang yang mati di atas Tauhid, kemudian kewajiban yang dibebankan atau yang diberikan kepada setiap mukallaf untuk mengajak umat manusia kepada Tauhid, maka beliau pada bab ini akan menjelaskan apa makna daripada Tauhid dan juga makna dari syahadah la ilaha illallah. Beliau akan membawakan 5 ayat dan juga 1 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menjelaskan tentang makna tauhid dan syahadah la ilaha illallah. Wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ulaikal ladzina yad'un, mereka yang dimintai doa oleh kaum musyrikin. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka yang dimintai doa oleh orang-orang musyrik justru mencari wasilah, berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ayah, seterusnya ayat. Ayat ini tersebut dalam surat Al-Isra ayat 57. Supaya lebih jelas tentang makna dari ayat di atas, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, disebutkan oleh al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala di dalam tafsirnya bahwasanya ayat di atas surat Al-Isra ayat 57 nazalat fi unasin minal Arab, turun berbicara tentang sekelompok kaum musyrikin dari bangsa Arab. Ya'budun al-jin, mereka biasa beribadah, berdoa meminta kepada bangsa jin. Ya, manusia menyembah jin dari kalangan kaum musyrikin di bangsa Arab. Fa aslamal jin, dengan berjalannya waktu ternyata jin yang mereka sembah masuk Islam tanpa sepengetahuan manusia yang menyembah mereka. Ya, khabarnya enggak sampai kepada mereka. Bagaimana mau nyampe? Kelihatan aja enggak? Kan gitu ya. Jadi sebagian manusia menyembah bangsa jin, sementara bangsa jin yang mereka sembah tadi, yang dimintai doanya, mereka menyerahkan sesajen, ya, sembelihannya dan seterusnya dari praktek-praktek kesyirikan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, diberikan kepada bangsa jin. Ternyata bangsa jin tadi masuk Islam. Fahasuna islamuhum, dan baik keislaman mereka, tidak Islam KTP. Wallahu a'lam, apakah jin ada KTP-nya atau enggak? Itu ya istilahnya demikian. Fahasuna islamuhum, keislaman mereka baik. Ya, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan tindakan kaum musyrikin bangsa Arab yang menyembah mereka, berlepas diri dari mereka, masuk Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Sampai digambarkan dalam ayat ini, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab, mereka berlomba-lomba mencari wasilah, mencari amalan saleh yang terbaik yang mengantarkan mereka sebagai hamba yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga manusianya tadi salah alamat. Ya. Berdoa kepada jin, ternyata jin tadi masuk Islam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayat yang pertama ini, khani bidina azani Allah wa iyyakum, menjelaskan kepada kita tentang makna tauhid dari dua sisi. Ya. Disebutkan ayat ini oleh penulis rahimahullahu taala Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala dalam bab tafsirut tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Ya. Naam, ayat ini menjelaskan tentang makna tauhid dari dua sisi. Yang pertama, annal ayata tubayyinu, ayat ini menerangkan bahwasanya tauhid harus ada padanya al-bara'ah minasyirki. Ya. Yang namanya tauhid harus mengandung padanya prinsip berlepas diri dari tindakan kesyirikan. Seseorang belum dikatakan bertauhid kalau masih melakukan tindakan-tindakan kesyirikan. Jangan merasa Anda sebagai seorang muwahhid kalau Anda masih berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita siang dan malam 5 waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, ya, minta berbagai macam kebutuhan-kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi giliran urusan jodoh minta kepada jin atau kepada dukun atau kepada pihak-pihak yang sudah lama meninggal dunia, mati dalam keadaan bujang, kita minta jodoh kepadanya, maka Anda tidak dikatakan bertauhid di khanifidina azani Allahu wa iyyaku. Ya, itu yang harus dipahami. Karena kebanyakan kaum muslimin merasa aman, merasa dirinya sebagai seorang muwahhid. Kenapa? Karena saya sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya seorang muslim. KTP saya agama Islam. Bukan Kristen atau Protestan atau Hindu Buddha, tidak. KTP saya Islam. Ya. Sehingga saya adalah seorang muwahhid. Belum cukup bikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Belum cukup seseorang dikatakan muwahhid hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meninggalkan kesyirikan. Kalau Anda beribadah na'am kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Anda bukan muwahhid. Ini makna tauhid yang hendak disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala dengan membawakan ayat yang pertama ini, supaya difahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Khani fidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, anggapan sudah bertauhid karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala belum cukup sampai dia meninggalkan kesyirikan. Ya, sampai dia meninggalkan kesyirikan. Khani fidina azani Allahu wa iyyakum. Yang kedua, ya, sisi yang kedua, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang rendahnya kesyirikan. Ya, dari sisi annal khalqa muftatirun ilallah, ayat ini menggambarkan bahwasanya makhluk itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ya, menurut keterangannya Al-Imam At-Tabari, lihat bangsa jin yang diibadahi oleh sebagian bangsa Arab. Ya, bangsa jin yang masuk Islam tadi, yang menurut mereka, menurut orang-orang Arab tadi, sebagai pihak yang mungkin dianggap sakti, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, mampu menghindarkan mereka dari bala, mampu mendatangkan manfaat yang tidak bisa didatangkan oleh manusia, sehingga mereka beralih kepada jin. Ternyata yang mereka mintai butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kesyirikan merupakan tindakan rendah karena menggantungkan dirinya kepada makhluk yang justru butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hagadai khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala menjelaskan tentang keadaan, ya, bangsa jin yang diibadahi oleh orang-orang kafir dari kalangan bangsa Arab, yang kemudian bangsa jin tadi masuk Islam, baik keislaman mereka, dan berlomba-lomba menjadi hamba yang saleh yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sepengetahuan manusia yang menyembah mereka. Ikhanifidina azani Allahu wa iyyaku. Kemudian wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah tatkala Ibrahim alaihi salam berkata li abihi wa qaumihi, berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Nabiullah Ibrahim alaihi salam salah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keistimewaan, dicintai oleh musuh dan kawan. Ya. Orang-orang Yahudi mengklaim Nabiullah Ibrahim sebagai nabi mereka, padahal bukan. Orang-orang Nasara mengklaim bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah nabi mereka, padahal bukan. Ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah nabinya kaum muslimin, tidak ikut ajaran Yahudi, juga tidak ikut ajaran Nasrani. Khanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Beliau contoh, teladan, ya, bagi kaum muslimin, bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dalam bab tauhid. Ya, beliau mengatakan kepada ayahnya dan juga kepada kaumnya sendirian, menghadapi kaumnya dan menghadapi ayahnya yang sama-sama kafir. Innani bara'um mimma ta'budun, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua sesembahan yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakanku, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Hagadai khanifidina azani allahu wa iyaku. Pada ayat yang kedua, penulis rahimahullah ta'ala membawakan ayat yang mengisahkan ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada ayah dan kaumnya. Dengan tegas Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Naam. Ayat ini dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala libayan makna la ilaha illallah, untuk menjelaskan tentang arti daripada ucapan la ilaha illallah. Ayat ini termasuk dalil yang menerangkan bahwasanya ucapan la ilaha illallah mengandung dua rukun. Ya, ucapan la ilaha illallah mengandung dua rukun. Kalau dikatakan rukun berarti harus ada pada sebuah amalan. Hilang rukunnya batal. Kan begitu. Rukun salat misalnya, kalau ditinggalkan batal salatnya. Demikian pula la ilaha illallah, padanya terkandung dua rukun. Kalau satu rukunnya hilang, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, maka ucapan la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang hamba tidak bermanfaat baginya nanti di yaumul kiamah, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Rukun yang pertama disebut oleh para ulama dengan rukun an-nafyu. Ya. Rukun yang pertama disebut oleh para ulama dengan rukun an-nafyu, peniadaan. Ya, terkandung pada ucapan la ilaha, tidak ada sesembahan atau Tuhan yang berhak diibadahi. Maksudnya, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, nafyu jami' ma yu'badu min dunillah. Rukun yang pertama, rukun an-nafyu, maknanya adalah meniadakan, mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, apapun namanya, apapun bentuknya, dan siapapun penyembahnya, maka itu adalah peribadatan yang batil. Ya. Baik itu kuburan, kalau ada kuburan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tadi adalah ibadah yang batil. Ya. Atau agama yang memiliki sekian banyak pengikut, yang memiliki sekian banyak penganut tersebar di seluruh belahan dunia, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kalau agama tadi mengajarkan penganutnya, pengikutnya untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka agama tadi adalah agama yang batil. Ini rukun yang pertama, harus yakin. Kalau sampai seorang muslim ragu untuk mengatakan bahwasanya peribadatan kepada selain Allah adalah peribadatan yang batil, ragu akan hal ini, khanifidina azani Allah wa iyakum, sangat berbahaya. Ya, dipertanyakan keislamannya, khanifidina azani Allah wa iyakum. Seorang muslim harus yakin dan mantap, ya, bahwasannya segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala adalah peribadatan yang batil, siapapun orangnya, apapun bentuknya, berapapun banyak jumlah pengikutnya, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, walaupun beliau sendirian saat itu, sendirian, tidak ada yang membantu beliau, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, berhadapan dengan kaumnya, berhadapan dengan masyarakatnya yang beliau lahir di tengah-tengah mereka, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, bahkan berhadapan dengan ayahanda beliau selaku pembuat patung untuk kaumnya. Namun dikarenakan kalimat la ilaha illallah menuntut rukun yang pertama, an-nafyu, meniadakan semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka Nabiullah Ibrahim alaihi salam dengan tegas tanpa menghilangkan sifat hikmah mengatakan kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua peribadatan yang kalian lakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun akan dimusuhi oleh bapaknya. Ya. Bahkan bapaknya mengancam, "La illam tantahi la arjumannaka." Wahai Ibrahim, kalau kamu enggak menghentikan celotehanmu, akan aku rajam engkau. Ya. Yang namanya rajam itu apa? Dilempari batu sampai mati. Bahasa kasarannya, singkatnya, kalau kamu enggak berhenti, tak bunuh. Ini yang ngomong bukan tetangganya, bukan bapak polisi, juga bukan wali kotanya atau rajanya. Yang ngomong bapaknya sendiri. Ya. Itu luar biasa ujiannya, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Kalau mungkin orang lainnya memberikan ancaman, mungkin ringan kita hadapi. Kalaupun harus beradu duel, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dilakoni orang lain. Ya, walaupun dia punya pangkat bintang 4, bintang 2 sampai bintang 7. Ya. Obat puyer. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, bila ini tidak ada masalah, karena orang lain sekarang yang dihadapi bapaknya sendiri yang membesarkan dia dengan kedua tangannya, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Tapi dikarenakan la ilaha illallah, kalimat tauhid menghendaki, mengharuskan rukun yang pertama, an-nafyu, meniadakan semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka Nabiullah Ibrahim alaihi salam dengan rasa tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan teladan kepada kita, tegas dengan tanpa menghilangkan rasa hikmah mengatakan, saya berlepas diri dari engkau wahai ayahku dan kaumku dari semua yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hasilnya apa? Hasilnya beliau dimusuhi bahkan sampai pada tingkatan dibakar ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, dan beliau diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari siksaan kaumnya ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Teladan dari beliau alaihi salam kepada kita menunjukkan rukun yang pertama pada kalimat la ilaha illallah harus ada, yaitu nafyu ma yu'badu min dunillah. Tidak boleh ragu dan harus ditanamkan yang demikian ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum pada anak-anak kita sejak dini. Ya, melihat semakin dahsyat fitnah-fitnah yang berkembang di kalangan masyarakat ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, kaki tangan iblis dari kalangan umat manusia bergentayangan. Ya, membuat kerancuan-kerancuan beragama sehingga muncul berbagai macam pemikiran-pemikiran baru. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum mengatakan semua agama samawi sama. Kalau Anda mengatakan semua agama samawi itu sama, mana prinsip yang pertama dari rukun an-nafi pada kalimat la ilaha illallah, prinsip al-bara'ah minasyirki, prinsip bahwasanya segala sesuatu yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah batil. Kalau dikatakan sama, berarti Islam dengan selain agama Islam sama benarnya. Kalau dikatakan sama, berarti beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan beribadah kepada Tuhan mereka. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, ini berbahaya. Dan kalau dibiarkan ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum dengan alasan toleransi beragama, toleransi antar umat agama dan seterusnya, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, hilang. Apa yang hilang? Hilang sedikit demi sedikit tauhid pada diri-diri kaum muslimin ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, semakin enggak faham tentang hakikat tauhid ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau enggak faham masalah tauhid, yang penting salat. Ya, wallahu taala alam bagaimana nanti nasibnya di yaumul qiyamah ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Rukun yang kedua yang harus ada pada kalimat la ilaha illallah adalah rukun al-itsbat. Ya, itsbat artinya menetapkan. Maksudnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, itsbatul ibadah lillahi wahdah la syarikalah. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah sekecil apapun bentuknya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah, memberikan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dua-duanya harus ada, harus terkumpul. Di samping prinsip yang pertama meniadakan semua yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala, harus ada prinsip yang kedua, memberikan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya berhenti pada prinsip yang pertama, ya, itu juga berbahaya. Ya, menjurus kepada faham komunis khinifidina azani Allahu wa iyyakum. Enggak ada yang disembah, akhirnya enggak ada Tuhan. Nah, ya. Yang benar pada kalimat la ilaha illallah harus terkumpul padanya dua rukun, rukun an-nafyu dan rukun al-itsbat. Rukun yang kedua ini ada pada ucapan illallah. kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang disebutkan dalam ayat yang kita bacakan di atas, ya, dari ucapan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, illalladzi fatarani, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanku. Nah, tidak disebutkan dengan ucapan illallah. Ya, bunyi ayatnya innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Lanjutannya illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Kenapa tidak disebutkan illallah? Ya, di situ terdapat hikmah. Hikmahnya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, untuk menunjukkan bahwasannya yang berhak untuk diibadahi adalah yang memiliki sifat rububiyah. Ya, ini untuk menyadarkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya Tuhan yang berhak disembah itu yang memiliki sifat rububiyah. Sifat rububiyah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, antara lain al-khalqu, mampu menciptakan. Kalau mampu menciptakan, maka berhak untuk disembah. Pertanyaannya, siapa yang mampu menciptakan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum? Jawabannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Kaum muslimin, kok melongo ini? Hah? Sepakat enggak dengan jawabannya? Kalau ada yang bertanya, pertanyaan, siapa yang mampu menciptakan? Jawabannya? Loh, kok ragu? Ragu dan melongo ini, ya. Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kepada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mampu enggak sesembahan mereka menciptakan? Tak bakal mampu ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, yang menyembah pohon yang dikeramatkan besar, ya, pohon yang gede, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, yang dikatakan berusia lebih dari 1500 tahun. Ya. Tanya asal pohonnya ini langsung muncul gede atau dari biji yang kecil? Dari kecil. Ya. Bisa enggak dia mendatangkan nasi kuning? Enggak usah yang sulit-sulit. Ya. Kalau suruh menciptakan makhluk, ya, dengan detail penciptaannya dan segala macamnya terlalu repot. Suruh bikin nasi kuning pohonnya itu. Enggak bisa. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Dia sendiri diciptakan. Ya. Yang menyembah keris misalnya. Tahu keris, ya? Ya, pedang Jawa yang lenggak-lenggok itu loh. Ya toh? Naam. Disembah sedemikian rupa ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tanya, bisa enggak kerisnya tadi itu menciptakan? Enggak bisa, kerisnya aja buatan empu siapa gitu, ya. Naam. Semuanya yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu menjawab ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, karena memang yang mampu menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Hakadha ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini makna dari syahadah atau rukun dari syahadah la ilaha illallah. Sehingga dikarenakan dua rukun ini harus terpenuhi, maka makna yang benar untuk la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya dikatakan tiada Tuhan selain Allah, ini terjemahan atau makna yang kurang. Ya. Bisa dipahami? Nah, makna yang benar, terjemahan yang benar bagi yang mau menerjemahkan kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budah haqqun illallah. tidak ada yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hakadha ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum. Hanalisha? Sudaisha? Ya. Nah, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah taala ayat yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.